selalu pasang dasi. Biar tumisnya hitam bercampur putih, tetapi dia tak mau kalah aksi. Oh nenek, nenekku, oh kakek, kakekku, cucu, cucu, sayang padamu. Cucuk, cucuk, sayang padamu. Kakekku, cucu-cucu, sayang padamu.